Bhinneka Tunggal Ika. Slogan yang sangat luar biasa. Berbeda tapi satu. Itulah Indonesia. Semua suku ada di sini. Ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tak terbilang nilainya. Agak pembesar di kolong langit ada di Indonesia. Maka Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita, yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi dan saling mengisi, dan bukan saling menghabisi. Bhinneka Tunggal Ika harusnya menjadi semangat yang terus menyemangati kita dalam hari-hari kita. Bagaimana kita bisa menjalani, melakoni, sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berguna. Bhinneka Tunggal Ika itu kekayaan Indonesia, jangan pernah abai. Kita diberi Pancasila dalam perjalanan hidup kita. Kita diberi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kepelbagaian suku dan agama. Dan kita diberikan Bhinneka Tunggal Ika, bukankah itu luar biasa? Untuk hidup tertib, kita punya undang-undang yang menjamin menjaga semuanya. Karena itu jangan pernah merusaknya demi kepentingan diri atau kelompok saja. Indonesia terlalu besar untuk kita ada bersama. Tak perlu berebut, apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita. Yang penting berusaha. Dan jangan belajar menyalahkan yang lain yang berhasil sementara kita gagal. Tanyalah diri, berjuanglah supaya kita pun mencapai keberhasilan yang sama. Selamat menikmati dan menghidupi Bhinneka Tunggal Ika. Bersama saya, Bigman Sirait.